السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فابتداء أعلن رفضي للجملة التي ختم بها فضيلة الدكتور محمد لكلمته، فإنكم قد سمعتم في الترجمة متى ولدت ومتى ولد الشيخ، وبهذا تعلمون من الشاب ومن الرجل العجوز منا، وبالتالي يعلم من الشيخ ومن التلميذ. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، pertama sekali saya umumkan bahwa saya menolak kalimat yang akhir yang telah dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Baqir Al-Hujaili. Karena di dalam terjemah riwayat biografi singkat tadi, semua kita sudah mendengar kapan saya lahir dan kapan Syekh Muhammad lahir. Maka siapa yang termuda dan yang lebih tua di antara kami? Oleh karena itu sesungguhnya saya adalah siswa, Syekh kita adalah guru. Sabdau kalimati بذكر ثلاث لطائف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثلاث أشماء، ثلاثة أشياء لطيفة في كلمة لا إله إلا الله. أولا، لا إله إلا الله جميع حروفها جوفية، ليست من الحروف الحلقية أو الحروف الشفوية، إنما لابد أن تصدر من الجوف، وهذا دليل على أنه لابد في لا إله إلا الله من أن تصدر من أعماق قلبك، تكون محققا لها مستيقنا بما فيها. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أن لا إله إلا الله مجردة عن النقاط، حروفها ليس فيها نقاط، وهذا دليل على أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد والتفريد والتجريد، ليس فيها ما هو خارج عن حقيقتها، وإنما هي مجردة عن كل شيء من النقاط، فتنبهك على أن التوحيد لا بد أن يكون فيه القلب خاليا عن كل غش وعن كل دغل وعن كل ما يقدح ويشوب في هذا التوحيد. الأمر الثالث، أن لا إله إلا الله كلمة يمكن أن تنطق بها دون أن تحرك شفتيك، تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وأنت مطبق شفتيك، وهذا دليل على أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وأنها بين العبد وبين ربه، وأن من أراد أن يكون محققا لها فلا بد أن يكون قصده في قولها وفي اعتقاد معناها وجه الله سبحانه وتعالى. Saya akan memulai pembicaraan ini dengan tiga poin yang sangat halus yang pernah kita sampaikan di dalam La Ilaha Illallah. Tiga poin yang sangat bagus ini adalah, pertama, La Ilaha Illallah, seluruh huruf daripada La Ilaha Illallah ini berasal dari dalam. Bukan huruf-huruf yang berasal daripada leher dan berasal daripada lidah, tapi huruf-huruf yang berasal daripada dada. Ini menunjukkan bahwasanya La Ilaha Illallah harus berasal dari dadamu yang paling dalam. Harus berasal dari jiwamu yang paling dalam. Kita ucapkan ini dengan penuh keyakinan dari dada yang paling dalam. Bahagian yang kedua, La ilaha illallah kosong daripada titik-titik dan pemisah. Tidak ada pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dan ini menunjukkan seluruh yang bisa membuat kita terpisah daripada kalimat la ilaha illallah, harus kosong daripada seluruh penipuan, harus kosong daripada seluruh dosa-dosa, harus kosong daripada suci, membuatnya akan kotor. Kalimat la ilaha illallah itu akan kotor dengan daki-daki yang ada. Dan yang ketiga, kalimat la ilaha illallah mungkin bisa kita ucapkan sementara lidah kita tidak bergerak. Dia diam di tempatnya. Ini juga menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah haruslah kalimat ikhlas, dan ini antara hamba dan antara Rabbnya. Hingga ketika hamba mengucapkannya, maksud daripada kalimat la ilaha illallah itu hanya untuk Rabbnya tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah ya ayyuhal ikhwan, kalimatu tauhid. Atadri ma tauhid? Innahu aslud din wa jima'uh wa awwaluhu wa akhiruh. أحسن الحسنات وأفضلها وأرفعها وما جاء في كتب رب العالمين ولا في دعوات الأنبياء والمرسلين شيء أرفع وأكمل وأعظم من التوحيد. التوحيد قليله ينجي من الخلود في النار، وكماله ينجي من دخول النار. حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله عز وجل بالكلية، محبة وخوفا وإنابة وتعظيما ومهابة وإجلالا وخضوعا وإذعانا، فلا يحب إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا ينيب إلا لله ولا يتوكل إلا على الله. هذا التوحيد يا إخواني هو الذي عبرت عنه هذه الكلمة الطيبة la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat tauhid. Tahukah kita apa itu kalimat tauhid? Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling agung, dan ini adalah asal dan pondasi daripada agama. Kalimat tauhid adalah kalimat yang pertama dan dia harus menjadi yang terakhir. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling indah daripada seluruh kebaikan. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling baik daripada seluruh kebaikan, dan dia adalah kalimat yang paling tinggi. Tidak ada di dalam kitab kita Allah Rabbul Alamin, tidak juga datang di dalam dakwah-dakwah para nabi dan para rasul yang lebih agung dan mulia daripada kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini sedikit saja telah membuat kita bebas daripada kekal di neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kesempurnaan tauhid membuat kita bebas daripada masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Tauhid adalah kita benar-benar menyerahkan hati kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan seluruh penyerahan, kecintaan, penuh harapan, ketundukan, kepatuhan. Maka tidak ada yang dicintai oleh hati kecuali Allah, kecuali kalimat tauhid dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat tauhid ini yang ditabir dan diungkapkan la ilaha illallah. Hadha tauhid مع كونه أعظم الحسنات وأفضلها وأرفعها هو أيضا أنظف وأصفى وأنقى ما يكون، ولهذا أدنى شيء يؤثر فيه هو كالثوب الأبيض، يظهر عليه أدنى بقعة، وكالمرآة الصافية جدا يؤثر فيها أدنى خدش. ولذا فإن العناية بموضوع الخادش والقادح والناقض في التوحيد من أعظم وأهم المهمات. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي. من أين يدخل عليك الشيطان؟ في نقص إيمانك وتوحيدك. فعلامة إرادة الخير بالعبد أن يكون عنده همة، وأن يكون عنده دافع، وأن يكون عنده رغبة في أن يتعلم وأن يعرف ما يخالف التوحيد. لما؟ حتى يتجنبه. اليوم مصائب الأمة الإسلامية إذا أردت الحقيقة مرجعها إلى ضعف التوحيد في كل شيء. مصائب المسلمين في اقتصادهم، مصائب المسلمين في سياستهم، مصائب المسلمين في تسلط الأعداء عليهم، مصائب المسلمين في التعليم، مصائب المسلمين في الصحة، في كل شيء، لو حلفت لا تحنث أن مرجعه إلى نقص التوحيد. لما؟ لأن كل خير في الدنيا والآخرة راجع إلى تحقيق التوحيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعد صادق من الله سبحانه وتعالى أنه مع كمال التوحيد ومع تمام التجريد تنفتح البركات ويعيش الناس في سعادة ورغد وخير عظيم. والله المستعان. Kalimat tauhid ini bersamaan dengan bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimat yang paling agung, maka kalimat ini adalah juga kalimat yang paling suci, kalimat yang paling bersih, kalimat yang paling suci dan paling bersih, yang mana sedikit saja kesalahan memberikan pengaruh pada kalimat tauhid ini. Dia bagaikan sebuah baju yang putih, dia bagaikan sebuah kaca yang bening yang akan kelihatan di dalamnya sedikit saja kesalahan yang kelihatan padanya, sedikit saja daki dan kotoran. Oleh karena itu, serius dalam mengurus masalah tauhid dan memperhatikan hal-hal yang akan merusak tauhid adalah pekerjaan yang sangat penting untuk kita lakukan. Pekerjaan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya antara fikihnya seorang hamba di dalam agama, ia harus mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang. Di antara fikihnya seorang hamba, dia harus mengetahui apa yang akan merusak daripada imannya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mempelajari tauhid, pentingnya untuk mengetahui tauhid. Kaum muslimin, tahukah kita pada hari ini sudah banyak musibah yang datang ke melanda umat ini? Sudah banyak musibah yang melanda kaum muslimin. Kalau seandainya kita ingin melihat dengan penuh keikhlasan apa yang menyebabkan kaum muslimin lemah, apa yang menyebabkan kaum muslimin hancur, hancur dalam iktisad, dalam pelajaran-pelajaran kaum muslimin, hancur di dalam manajemen, hancur di dalam ekonomi, semuanya akan kembali kepada lemahnya kaum muslimin dalam masalah tauhid. Apabila kita hendak bersumpah, maka janganlah bersumpah kecuali kepada Allah bahwasanya sesungguhnya kelemahan muslimin dikarenakan lemahnya tauhid mereka. Oleh itu, mereka mudah sekali diserang oleh musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna alal amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama." Seandainya penduduk sebuah negeri benar-benar beriman, seandainya penduduk sebuah negeri benar-benar bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka berkah minas sama'i wal ard, daripada langit dan bumi kami akan bukakan untuk mereka berkah. Ini menunjukkan bahwasanya berkah yang akan turun kepada kaum muslimin, berkah yang akan Allah berikan kepada kaum muslimin itu seiring dengan sempurnanya tauhid dan akidah mereka. Da'una ya ayyuhal ikhwan khilala hadhihi ad-daqa'iq na'khudhu jawlah fi ba'd as-suwar wal madahir li dha'f at-tauhid fi al-'asr al-hadir الذي نعيش فيه. استيعاب هذا الموضوع خلال دقائق معدودة مستحيل، لكن دعونا نأخذ بعض السمات البارزة لمظاهر ضعف التوحيد، والمقصود الأشياء التي تقدح في التوحيد، إما بأن تنقضه من أصله وتزيله بالكلية أو تضعفه وتوهن قوته. أول مظهر من هذه المظاهر صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا كان صرف الدعاء لغير الله عز وجل ليس بشرك فلا يوجد على وجه الأرض شرك. من أعظم أنواع الشرك بالله عز وجل صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن من دعا غير الله فقد كفر بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. انتبه يا رعاك الله، اعلم أن صرف الدعاء الشركي، صرف الدعاء لغير الله الذي هو شرك، له ثلاثة صور انتبه لها. أولا دعاء الميت مطلقا عند القبر أو بعيدا عن القبر، من سأل ميتا أي حاجة كانت فقد وقع في الشرك والعياذ بالله وانتقض توحيده بالكلية. ثانيا أن تسأل حيا غائبا عنك شيئا مطلقا، سواء كان يقدر على هذا الشيء أو لا يقدر عليه، إذا دعوته إذا سألته إذا طلبته وهو غائب عنك لا يسمعك، فإنك حينئذ وقعت في الشرك. الأمر الثالث أن تدعو وأن تسأل حيا حاضرا ما لا يقدر عليه إلا الله، وقعت في الشرك. تسأل حيا حاضرا أن يغفر لك ذنبك، أشركت. تسأل حيا يسمعك تقول يا فلان أنزل لنا المطر، أشركت بالله والعياذ بالله. يا فلان أنبت لنا الزرع، أشركت والعياذ بالله. إذن لو سألت حيا ولو كان حاضرا يسمعك لكنك سألته شيئا لا يملكه إلا الله، فإنك تكون وقعت في الشرك. احفظ هذه الثلاثة أمور واحذرها، احفظها لتعرف الشر فتجتنبه، وتحذرها وتحذر إخوانك منها. Biarkan kita pada kesempatan kali ini mengambil sebuah perjalanan singkat tentang peribadatan manusia di dalam melenceng dalam daripada tauhid. Kita akan berjalan sedikit pada pelencengan kaum muslimin dan menunjukkan lemahnya tauhid kaum muslimin. Kita akan memberikan beberapa bentuk daripada contoh. Sesungguhnya memberikan seluruh contoh dalam kelemahan kaum muslimin dalam tauhid hanya dalam satu menit itu satu hal yang mustahil. Tapi tidaknya kita memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda bahwa tauhid itu telah rusak. Di antara hal yang merupakan perbuatan syirik yang akan menghancurkan tauhid adalah memalingkan doa, memberikan doa kepada selain Allah, berdoa untuk selain Allah. Dan ini merupakan doa yang syirik yang akan menghapuskan tauhid. Sesungguhnya kalau berdoa kepada selain Allah bukanlah syirik, maka tidak akan ada syirik di permukaan bumi. Tidak akan ada syirik di permukaan bumi kalau seandainya berdoa kepada selain Allah perbuatan syirik. Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya akan berdoa kepada Rabbku saja dan saya tidak akan berbuat syirik, melakukan syirik dengannya sesuatu apapun. Wa may yad'u ma Allah ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah juga dengan doanya kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah, maka hisabu inda rabbih, sesungguhnya hisabnya nanti di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, ya, dia tidak akan beruntung orang-orang yang buat kafir, membuat kekufuran untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah yang harus diikhlaskan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, sungguh dia telah kufur sesuai dengan nas yang ada di dalam kitabullah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala ada tiga macam. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tiga bentuk. Yang pertama, berdoa kepada orang yang sudah meninggal secara umum, baik di kuburnya atau kita berdoa kepadanya jauh daripada kuburnya. Barang siapa yang memohon kepada orang yang sudah wafat apapun permohonan, maka dia sungguh telah melakukan kekufuran dan kesyirikan dan melakukan hal yang bertentangan dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Yang kedua, berdoa kepada orang yang masih hidup, meminta kepada orang yang masih hidup nanti ada di hadapan kita. Doa apapun, permintaan apapun, meskipun permintaan kita kepadanya suatu hal yang disanggupi oleh manusia, apatah lagi suatu hal yang tidak disanggupi oleh manusia. Tapi kita meminta kepada orang yang tidak ada di depan kita, yang jauh dari hadapan kita. Kita meminta kepadanya sesuatu yang dia sanggupi, apatah lagi yang tidak dia sanggupi. Ini adalah bagian daripada doa yang syirik. Yang ketiga, kita berdoa kepada orang yang hidup, yang hadir di depan kita, namun kita meminta sesuatu yang tidak sanggup dikabulkan oleh manusia tersebut. Sesuatu yang tidak sanggup dikabulkan oleh manusia, ini juga bagian daripada syirik yang akan merusak tauhid. Contoh, kita minta kepada seseorang untuk mengampunkan dosa kita. Contoh yang lain, kita minta kepada seseorang untuk turunkan hujan. Atau mungkin tambahan dari saya sebaliknya, minta kepada seseorang hentikan hujan. Atau minta kepada seseorang, tolong tumbuhkan untuk kita pohon-pohon ini, buah-buah ini, tanaman-tanaman kami ini. Ini bagian daripada doa yang syirik. Ada tiga poin daripada doa yang syirik. Hafal ini dan jauhi ia. Hafalkan tiga poin ini dan ajarkan kepada orang lain bahwa doa yang tiga ini, kita kali doa kepada orang yang sudah meninggal. Doa kepada orang yang masih hidup namun jauh dari kita. Doa kepada orang yang hidup dan hadir di hadapan kita namun tidak sanggup kerjaan itu karena dia manusia. Ini ketiga-tiga ini adalah syirik, maka hafal dia jauhi, hafal dia jauhi, dan orang yang kita kenal daripada tiga kesyirikan daripada doa ini. Al-mazhar ats-tsani wa as-surah ats-tsaniyah min madhahiri dha'f at-tauhid. Ta'zim al-qubur bit-tawaf 'alayha wan-nadhr 'indaha wadh-dhabh li ashhabiha والاستغاثة والهتاف باسمهم والخوف والوجل وضراعة النفوس وانحناء الرؤوس عندها كل هذا يا إخواني والله وبالله وتالله لخادش عظيم وقادح عظيم في توحيد المرء وإيمانه يا أيها المسكين الذي تلجأ إلى القبر وتنادي صاحبه يا سيدي فلان أغثني يا سبحان الله هل هذا أعلم بالله منك؟ هل هذا أقدر من الله على إجابة سؤالك؟ هل هذا أرحم من الله بك؟ يا لله العجب كيف تترك القوي العزيز سبحانه وتعالى وتلجأ إلى هذا المقبور؟ تدري ايش معنى مقبور؟ يعني ميت، يعني لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لو كان يملك لنفسه شيئا لما رضي أن يبقى تحت التراب. فكيف تدعي لا إله إلا الله وكيف تلهج بلا إله إلا الله وكيف تقول لا إله إلا الله وقلبك معلق بصاحب القبر؟ واليوم يا إخواني هذه الفتنة يعج بها العالم الإسلامي مع الأسف الشديد كثيرا. كم من القبور التي تعظم مع الأسف الشديد التعظيم البدعي الشركي في طول العالم الإسلامي وعرضه. بعض الدول يا إخواني أنشئ بجوارها بعض القبور في بعض الدول أنشئ بجوارها سوق للأغنام من كثرة ما يذبح عندها لهذه القبور. بعض الناس يسهل عليه أن يحلف بالله كاذبا، لكن إذا قيل له احلف بصاحب القبر والله لا يحلف إلا صادقا ولا يستطيع أن يكذب. بعض الدول الإسلامية يا إخواني يوجد فيها 6,000 قبر تعبد من دون الله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن هذه يا إخواني فتنة عظيمة وقادح عظيم في لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية. Contoh yang kedua yang menunjukkan lemahnya tauhid kaum muslimin adalah pengagungan mereka terhadap kuburan. Pengagungan mereka terhadap orang yang dikubur di dalam kuburan tersebut dengan cara tawaf di kuburan, bernazar ke kuburan, menyembelih untuk kuburan, memohon pertolongan kepada orang kubur dengan nama-nama mereka, menundukkan badan, menundukkan punggung, menundukkan kepala kepada kuburan. Semuanya ini adalah hal yang menghancurkan dan sangat-sangat menghancurkan tauhid seseorang. Wahai kaum muslimin yang melakukannya itu dan mereka adalah orang-orang yang miskin tauhid, sadarkah anda sesungguhnya orang yang anda memohon kepadanya tidak lebih mengerti tentang ilmu Allah daripada anda sendiri. Daripada kamu sendiri belum tahu, dia lebih beriman kepada Allah daripada kamu sendiri. Sadarlah anda, wahai orang-orang yang mengagungkan kuburan, bahwa sesungguhnya anda datang kepada orang itu dan anda meninggalkan Allah yang maha lebih pengasih kepada dirimu dibanding dia. Anda meninggalkan Allah yang lebih mudah untuk mengistijabah doa anda dibanding dia. Bagaimana engkau meninggalkan Allah yang maha kuat, lalu engkau beralih kepada orang yang ada di dalam kubur, orang yang telah dikuburkan, yang tidak mendapatkan, yang tidak bisa membuat untuk dirinya manfaat dan juga tidak bisa menolak daripada dirinya mudarat. Orang yang telah dikubur tidak bisa menolak daripada dirinya mudarat. Wallahi, kalau seandainya dia bisa menolak mudarat, dia tidak akan rido. Kalau dia bisa menolak mudarat dari dirinya, dia tidak akan rido ditanam di dalam tanah. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya inilah penyakit kaum muslimin sekarang ini. Islam telah benar-benar mengagungkan kuburan di seluruh dunia. Betapa banyak kita melihat kuburan-kuburan yang diagungkan dengan pegagungan-pegagungan yang bid'ah, dengan pegagungan yang syirik. Tidak sedikit sembelihan-sembelihan yang telah disembelih di sisi kuburan-kuburan. Sebahagian daripada kuburan-kuburan yang diagungkan di sebahagian daerah kaum muslimin, sampai-sampai di sekelilingnya adalah pasar penjualan ternak. Saking apa? Saking gemarnya kaum muslimin di sana untuk menyembelih di kuburan tersebut. Seseorang, kadang-kadang kalau disuruh dia bersumpah dengan nama Allah, bohong, dia berani. Tapi kalau seandainya disuruh dia bersumpah dengan nama orang yang ada di dalam kuburan, untuk bohong, dia tidak berani. Saking agungnya, pengagungan yang besar yang dia berikan kepada kuburan tersebut. Tahukah kita bahwa di sebahagian negara kaum muslimin, pernah ada perhitungan dan dihitung kuburan-kuburan yang diagungkan selain Allah, maka jumlahnya melebihi 16.000 kuburan. Ini merupakan bentuk daripada pengagungan kaum muslim terhadap kuburan. Keikhlasan mereka kepada Allah hilang. Bahwa sesungguhnya itu adalah milik Allah. Bahwa doa itu adalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. 60.000 kaum muslimin di sebuah negara. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah rob-rob yang banyak yang diibadati, sesembahan-sesembahan yang banyak yang diibadati oleh manusia, jauh lebih baik daripada Allah yang satu yang maha berkuasa? Maka ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Al-madhar al-thalif, iddia'u ilmi al-ghaib, atau al-sa'i fil-ittila'i ala al-ghaib. Kayfa yakunu dhalik? Biqira'at al-kaf, atau qira'at al-finjan, atau al-ittila' على ما تبثه بعض المجلات من الأبراج، برجك الفلاني إذن ستصاب بكذا. شخص يريد يتزوج، يريد يعرف هل سيوفق في زواجه أم لا. شخص مريض مصاب بالعين، يريد يعرف العلاج. شخص عنده تجارة، يريد يعرف يكسب أو لا. تجده يذهب إلى أحد هؤلاء العرافين والكهنة الذين هم في كثرة لا كثرهم الله، فيسأله أريد كذا ما رأيك، ويجد هذا الجواب الذي يكذب فيه هذا الإنسان على الله عز وجل. يا عبد الله، أنت تتلو كتاب الله؟ الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن علم الغيب يا أيها الإخوان أمر اختص الله سبحانه وتعالى به. طيب أنت إذا جئت إلى هذا الإنسان وسألته وقال لك ستنجح في امتحانك وستنجح في تجارتك أو سترسب، وصدقته، والله سقطت في حفرة عميقة من الضلال. يقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان الإيمان عندك أمر تافه لا قيمة له، اذهب إليهم. إن كان الإسلام، إن كان الدين ليس شيئا مهما في حياتك، اذهب إلى هؤلاء الكهنة وصدقهم واعمل بما يقولون. أما إن كانت لا إله إلا الله في قلبك شيئا عظيما، إن كان الإيمان، إن كان التوحيد، إن كان الإسلام أغلى ما تملك، إذن اتق الله واحذر هؤلاء. أيضا بعض الناس يا إخواني يذهب إلى السحرة، والسحر كفر بنص كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل في شأن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر كفر والعياذ بالله. ولهذا بعض الناس يريد مثلا أن يصل إلى تأثير أو عطف أو صرف. تأثير يعني يريد أن يضر فلانا عدو له، يريد يؤذيه، يذهب إلى هؤلاء السحرة يؤذونه. أو عطف، مرأة تريد أن تحبب زوجها إليها. أو صرف، شخص يريد أن يوقع بغضاء بين الرجل وزوجته، يلجأ إلى هؤلاء السحرة والعياذ بالله، فيضرون هذا الإنسان أو يوقعون ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع. هذا السحر له تأثير، له حقيقة نعم، ولكنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو فتنة وابتلاء للعباد. إذن يا إخواني الحذر الحذر. وأنبهها هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن بعض الناس يصاب بسحر، فماذا يصنع؟ يذهب إلى ساحر لكي يفك عنه هذا السحر، وهذا يا إخواني والله منكر عظيم وباطل وزور ولا يجوز. الواجب فك السحر بكتاب الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله بالرقى الشرعية. إذا اجتمع صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به، والله لا يقف أمام كلام الله شيء. إذن لما تذهب إلى هؤلاء السحرة وإلى هؤلاء الدجلة وتطلب منهم أن يساعدوك؟ فهذا والله من عمل الشيطان، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. Poin yang ketiga yang merusak tauhid dan kalimat la ilaha illallah adalah banyaknya orang yang menyatakan mengetahui ilmu gaib, atau banyaknya orang yang berusaha untuk ingin mengetahui ilmu gaib. Mereka berusaha mengetahui ilmu gaib dengan membaca telapak tangan, atau membaca air yang ada di pinggan atau piring, atau mereka berusaha untuk mengetahuinya melalui surat-surat kabar dan majalah-majalah yang bercerita tentang zodiak, yang bercerita tentang bahwa orang yang lahir pada tahun ini nasibnya akan begini, dan akan membaca nasib tahun ini akan begini dan begini dan yang lainnya. Kita akan melihat kaum muslimin, sebahagian mereka yang ingin nikah, pergi kepada orang-orang yang ingin meramal nasibnya dan bertanya, apakah saya baik menikah di bulan ini atau tidak? Apakah saya boleh menikah di bulan ini atau tidak? Seseorang yang ingin lulus daripada ujian, dia meminta kepada para peramal untuk bisa peramal apakah dia baik nilainya atau tidak. Seseorang yang akan berdagang, dia pergi kepada peramal apakah kalau dia berdagang dia akan beruntung atau tidak. Dia bertanya, mereka bertanya kepada para dukun dan para peramal tersebut, apa pendapatmu tentang masalah ini dan masalah itu? Dan dukun dan peramal tersebut telah berdusta, dan dusta yang sangat banyak telah mereka keluarkan. Ketahuilah bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu gaib, hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal arda al ghaiba illallah. Katakanlah hai Muhammad bahwa tidak ada yang tahu tentang ilmu gaib siapapun yang di langit dan di bumi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah seluruh kunci-kunci ilmu gaib, dan tidak ada yang tahu ilmu gaib tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang telah terjerat ke dalam pergi kepada tukang ramal dan dukun, maka sungguh dia telah terjatuh kepada lubang yang sangat dalam daripada lubang kesesatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, barang siapa yang datang kepada dukun dan percaya yang dia ucapkan, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau hai kaum muslimin, apabila iman, apabila Islam, apabila tauhid di sisimu adalah urusan yang remeh, maka silahkan datang kepada mereka. Namun apabila di sisimu iman, apabila di sisimu tauhid, apabila di sisimu Islam dan agama sangat mulia, maka hati-hati, jangan sampai mendatangi mereka-mereka ini, karena mereka ini akan menyesatkanmu dari jalan Allah dan akan menghapus tauhid dan la ilaha illallah yang ada pada dirimu. Sebagian kaum muslimin pergi pada tukang sihir. Dan sihir adalah sebuah kekufuran. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada manusia sedikit pun daripada ilmu sihir. Sampai Harut berkata, kami hanya fitnah untuk kalian. Maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir ini. Maka sihir adalah kufur. Sebagian kaum muslimin pergi kepada tukang sihir. Dia ingin memberikan sebuah penyakit kepada orang yang dia inginkan. Mungkin itu adalah musuhnya, mungkin itu adalah rivalnya, mungkin itu adalah orang yang dia benci dan lainnya. Sebagian kaum muslimin pergi kepada tukang sihir untuk memberikan dan memberikannya ilmu pelet. Agar orang cinta kepadanya. Agar suami dan istri ikut bahagia dalam keluarga dan bisa menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Sebagian kaum muslimin pergi kepada tukang sihir agar membuat sebuah kebencian di dalam jiwa seseorang. Ingin memisahkan antara seseorang dan orang yang dikasihinya. Antara seorang suami dan seorang istri. Betul bahwa sihir itu memiliki bekas. Dan itu ada buktinya dalam ilmu, dalam realita kehidupan. Akan tetapi bekas yang diberikan, hasil yang diberikan oleh sihir tersebut, semuanya ada dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya terjadi dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk terjadi sebagai ujian atas akidah, sebagai ujian atas iman dan akidah serta tauhid kaum muslimin. Sesungguhnya sebagian kaum muslimin apabila mendapat dan terkena sihir, mereka pun melakukan kesalahan yang sama, yaitu pergi kepada tukang sihir untuk melepaskan mereka daripada sihir yang mengenai mereka. Ini juga sebuah kesalahan. Ini perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh. Sesungguhnya seseorang apabila ditimpa atau terkena sihir seseorang, dia hendaklah menjalankan atau melepaskan sihir tersebut dengan cara-cara yang syar'i, dengan ruqyah yang syar'i. Sesungguhnya apabila telah terdapat pada jiwa orang yang meruqyah keimanan yang benar, apabila terdapat pada jiwa orang yang diruqyah keimanan yang benar, dan terdapat di dalam ruqyah yang dibacakan bacaan yang benar, maka pekerjaan setan tidak akan bisa berhadapan dengan seluruh keimanan ini. Maka ini yang harus kita lakukan dan bukan kembali kepada tukang sihir dan peramal. Al-amrul rabi' al-istihza' bid-din. Ba'd an-nas mimman qalla hadhuhu min al-khair tajiduhu yaskhar wa yunakkith kama yaqulun wa yastahzi' بأحكام الشرع. تجده يستهزئ بالحجاب، باللحى، بتقصير الثياب، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تجده يقدح بأسلوب صريح تارة وغير صريح تارة أخرى. كيف الإسلام يجعل الطلاق في يد الرجل فقط؟ كيف الإسلام يجعل القوامة للرجل والمرأة؟ كيف الإسلام يشرع التعدد، تعدد الزوجات؟ كيف الإسلام يطبق هذه الحدود فيقتل القاتل ويقطع يد السارق؟ تجده يقدح ويلمس في دين الله عز وجل، وهذا يا أخواني كفر بالله سبحانه وتعالى. لو استهزأت بشريعة واحدة أخذت تتندر وتضحك عليها فقد كفرت والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أسأل الله العافية والسلام. Poin keempat, di antara hal-hal yang menunjukkan kelemahan tauhid daripada kaum muslimin adalah berolok-olok tentang masalah agama, mempermainkan ilmu agama. Sebagian manusia memperolok hukum-hukum syariat. Mereka merendahkan dan memperolok kaum muslimat yang memasang hijab yang syar'i. Mereka memperolok kaum muslimin yang berusaha untuk memelihara jenggotnya. Mereka memperolok kaum muslimin yang berusaha untuk memorong kain celananya di atas mata kaki. Mereka memperoloknya dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang sangat jelas. Dan kadang-kadang mereka memperolok dengan kalimat-kalimat yang halus yang sangat tidak jelas. Sebagian mereka berkata, kenapa Islam hanya memberikan wewenang tolak di tangan laki-laki sementara wanita tidak berhak untuk mentalak? Kenapa Islam membolehkan poligami? Kenapa Islam memberikan hukum bahwa harus membunuh orang yang dibunuh? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Hal ini mereka gunakan untuk memperolok agama Allah. Wahai kaum muslimin, ketahuilah, memperolok satu saja daripada poin syariat, mempermainkan satu saja daripada syariat Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu telah cukup untuk menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah? Apakah dengan ayat-ayatnya? Apakah dengan Rasulnya kalian mau memperolok-olokkan? Kalian mau mempermainkan mereka? La ta'tariru, jangan cari-cari uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka tidak seharusnya kita kaum muslimin untuk mempermainkan satu hukum yang ada di dalam syariat, kata itu bagian daripada yang bisa merusak akidah kita. Al-amru al-khamis ta'liq at-tamaim 'ala al-a'naq 'ala as-sawa'id bi khuyut aw julud aw kharazat aw kama narahu fi hadha al-'asr يعلق صورة عين أو حذاء أو كف أو حذوة حصان أو ما شاكل ذلك. لما؟ لدفع الشر بعد وقوعه أو لرفع الشر بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه. أو بعض الناس يلبس خواتم ذات فصوص معينة يعتقد أنها تدفع عنه أذى الجن، وهذا كله يا إخواني من ضعف لا إله إلا الله في القلوب. سمعنا في كلمة الشيخ أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون في قلبك يقين جازم وإيمان كامل أن الخير كله بيده، وأنه لا يدفع الشر إلا إياه سبحانه وتعالى. لذا إذا تعلق القلب بهذه الأمور التي هي في الحقيقة لا تقدم شيئا ولا تؤخره، فقد وقع في نقص عظيم في توحيده. وقد جاء في مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه التمائم إنها شرك، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه. إذا علقت هذا الشيء واعتقدت أن هذا يدفع عنك الأذى، فالله عز وجل يصرف عنك إعانته ويكلك إلى هذا الشيء، وهذا الشيء لا يملك لك ضرا ولا نفعا. نسأل الله السلامة والعافية. Poin yang kelima, di antara bentuk daripada kelemahan tauhid dan la ilaha illallah dengan kaum muslimin adalah menggantungkan jimat-jimat, baik digantungkan di leher dengan benang-benang atau terbuat daripada kulit-kulit atau sebuah gambar atau bentuk daripada sebuah tangan dan yang lainnya, atau bentuk daripada sebuah mata dan yang lainnya. Mereka lakukan itu untuk mengangkat musibah yang telah datang atau untuk berusaha menghalangi perkara yang akan datang. Sebagian kaum muslimin menggunakan cincin-cincin yang memiliki hiasan tertentu. Mereka meyakini bahwa cincin-cincin ini mampu menolak seluruh kejahatan daripada jin. Semua ini adalah bukti nyata daripada kelemahan la ilaha illallah, lemahnya kalimat la ilaha illallah di dalam hati. Semua ini menunjukkan bahwasanya tauhid sudah banyak terkikis daripada hati kaum muslimin. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh pertama tadi di sesi yang pertama tadi, bahwa la ilaha illallah harus diucapkan dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya kebaikan semuanya ada di tangan Allah, bahwa tidak ada yang bisa menolak maut dan musibah kecuali Allah Taala. Maka barang siapa yang melakukan hal yang di atas, maka sungguh dia telah melakukan sebuah kekurangan yang sangat besar atau sebuah pembatalan yang sangat besar daripada tauhid dan akidahnya, daripada la ilaha illallahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan tentang tangkal-tangkal dan jimat-jimat, innaha syirk, sesungguhnya itu adalah syirik. Di dalam hadis yang lain Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggantungkan suatu sebagai jimat, maka Allah biarkan dia kepada jimatnya. Allah biarkan dia tergantung kepada jimatnya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak mau dan enggan untuk menolong orang ini. Allah tidak akan menolong orang ini dan enggan untuk menolongnya. Allah biarkan yang menolongnya adalah jimat-jimatnya. Maka ini sesungguh merupakan sebuah kesalahan besar yang telah dilakukan oleh kaum muslimin tentang akidah dan tauhid mereka. Al-amru as-sadis at-tatayyur wa at-tasha'um. Ba'd an-nas إذا خرج من بيته إلى العمل أو إلى السوق أو إلى الدراسة فرأى أمامه حادث سير أو قابل إنسانا مصابا بعاهة مكسور الرجل أعمى مقطوع اليد أو رأى حيوانا أو طائرا أسود تجده ينقبض ويتشائم ويصاب بكرب ويقول هذا اليوم يوم لا خير فيه. هذا من ضعف الإيمان وقلة التوكل والعياذ بالله. الواجب على الإنسان أن يكون ذا تعظيم لله وتوكل عليه، وأن يكون عنده حسن ظن به سبحانه وتعالى، فيعلم أنه لا يأتي بالخير إلا هو ولا يصرف الشر عنه إلا هو، نسأل الله عز وجل من فضله. ولذلك جاء عند أبي داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك الطيرة شرك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا كما في المسند من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني تخرج من بيتك وترى شيئا يزعجك فتقول خلاص لن أسافر اليوم، اليوم رأيت هذا المنظر لا أريد سأرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الإنسان أشرك بالله والعياذ بالله. Bahagian yang keenam daripada hal yang akan merusak tauhid adalah merasa sial atas sebuah kejadian, menganggap sial atas sebuah kejadian. Terkadang kita bertemu seseorang pergi menuju tempat kerjanya, pergi ke sekolah, pergi ke tempat yang dia inginkan. Kemudian dia bertemu dengan seseorang yang lumpuh, seseorang yang cacat, atau dia bertemu dengan seekor hewan yang berwarna hitam. Maka orang ini tiba-tiba merasa ketakutan dan mengatakan bahwa hari ini tidak ada kebaikan pada hari ini. Saya tidak mau berangkat kerja. Saya tidak mau pergi ke sekolah karena saya telah melihat ini dan melihat itu. Hal yang seperti ini menunjukkan lemahnya iman dan lemahnya tawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya seorang muslim harusnya dia meyakini bahwa semua kebaikan adalah di tangan Allah dan tidak ada yang menolak mudarat kecuali Allah, dan dia harus bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya seorang muslim atau seorang muslimah harusnya berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak kemudian menjadikan sesuatu hal yang seperti ini penolak daripada pekerjaan atau menghalanginya daripada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Merasa sial atas sebuah kejadian adalah sebuah kesyirikan. Di dalam riwayat Imam Musnad, Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyarah an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang menghalanginya, menghalangi pekerjaannya itu dikarenakan sebab merasa sial atas sebuah tindakan atau sebuah kejadian, dia melakukan menemui sebuah kejadian dan dia merasa sial kemudian dia tidak jadi melakukan kegiatan yang ingin dia lakukan, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Sesungguhnya insan harus kembali kepada Allah dan meyakini bahwa sesungguhnya manfaat dan mudarat hanyalah di tangan Allah tabaraka wa taala. Hanya Allah yang mampu untuk mendatangkan manfaat dan hanya Allah yang mampu untuk menolak mudarat. الحقيقة أن الصور والمظاهر التي تنقص التوحيد أو تنقضه كثيرة جدا، ولكن لعلي أختم بشيء أخير، ألا وهو يا معشر الأحبة يجب أن نعلم أن من منقصات التوحيد ومن مضعفات قوته المعاصي والذنوب. يا سبحان الله، الذنوب والمعاصي تؤثر في التوحيد؟ الجواب نعم. من أين ينشأ العصيان؟ من أين ينشأ الذنب؟ من أين تكون المعصية؟ إنما تنشأ المعصية من محبة ما يكره الله عز وجل. الله يبغض هذا الأمر وأنت تحبه، إذن أنت لم تحب ما يحبه الله ولم تكره ما يكرهه الله. من أين يصدر الذنب والعصيان؟ من طاعة الشيطان وترك طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وفي كتاب الله عز وجل يقول سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Idzan ya ayyuhal ikhwan, kullama kana al-insan akthara tauhidan wa akthara ta'dhiman wa akthara khawfan wa hubban wa raja'an fi Allah subhanahu wa ta'ala, kullama kana ab'ad 'an al-ma'asi wal qadurat. Walidhalika yaqulu Allah 'azza wa jalla fi sya'ni يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة أبي عامر وغيره. في قراءتنا إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة متواترة ثابتة يقول سبحانه: إنه من عبادنا المخلصين. إذن كلما كنت أكثر توحيدا وإخلاصا لله، عمر قلبك بتوحيده سبحانه وتعالى، كلما كنت أبعد عن المعاصي والذنوب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بحبه ولساننا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه. كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Sesungguhnya contoh-contoh daripada kelemahan akidah dan tauhid kaum muslimin sangatlah banyak dan sangat sulit untuk menyampaikannya satu demi satu. Maka pada kesempatan terakhir ini izinkan saya untuk berbicara tentang suatu hal yang bisa mengurangi tauhid, mengurangi keagungan tauhid di dalam diri kita. Atau izinkan saya berbicara untuk sesuatu yang bisa melemahkan kekuatan tauhid di dalam jiwa kita. Dan yang bisa melemahkan kekuatan tauhid dan jiwa kita adalah perbuatan maksiat dan dosa. Perbuatan maksiat dan dosa akan mampu melumpuhkan tauhid seseorang. Akan mampu mengurangi kuatnya iman seseorang. Dia mempunyai pengaruh dalam lemahnya tauhid. Dari mana datangnya pintu bahwa maksiat bisa menghapus atau mengurangi tauhid? Karena sesungguhnya orang yang berbuat maksiat, dia mencintai sesuatu yang telah dibenci oleh Allah. Maka di sini menunjukkan kurangnya rasa cintanya kepada Allah, sehingga dia mencintai sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Juga bahagian daripada pintu yang menyebabkan maksiat adalah pengurang daripada kekuatan tauhid, atau pelemah daripada kekuatan tauhid, adalah bahwa maksiat adalah mentaati syaitan. Sementara Allah telah menyuruh kita untuk tidak taat kepada syaitan, namun taat kepada Allah Ar-Rahman. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah aku perjanjian kepadamu, hai bani Adam, jangan kalian mengikuti dan mengikuti syaitan. Setelahnya Allah mengatakan, wa an ya'buduni, tapi ibadatilah saja. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan sangat lurus. Barang siapa yang di dalam jiwanya terdapat tauhid yang banyak. Terhadap tauhid, jiwa dipenuhi oleh tauhid. Rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, keyakinan yang penuh bahwa kebaikan dan keburukan hanya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka orang itu akan sangat terjauh daripada perbuatan maksiat dan seluruh perbuatan-perbuatan nista lainnya. Sebagaimana yang Allah terangkan tentang Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlishin, dalam riwayat, salah satu riwayat yaitu riwayat Abu Amir. Sesungguhnya demikianlah kami telah juga kepada Nabi Yusuf kejahatan dan kekejian yaitu zina, karena dia termasuk hamba-hambanya khas. Nabi Yusuf buat Yusuf terjauh daripada perbuatan zina, dan keikhlasan itu adalah tauhid. Namun dalam bacaan yang biasa kita baca adalah min ibadinal mukhlasin. Namun dalam riwayat yang lain, riwayat itu mutawatir bahwa bacaannya adalah min ibadinal mukhlasin. Maka perbanyaklah tauhid di dalam dadamu hai kaum muslimin. Penuhi dadamu, hiasi dia dengan tauhid kepada Allah. Kamu bisa jauh daripada perbuatan maksiat. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar memberikan ke dalam hati kita kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa tawakal hanya kepada Allah, keyakinan yang penuh bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat hanyalah Allah, dan yang bisa mendorak mudarat hanya Allah. Sebagaimana kita berdoa agar Allah menjadikan seluruh amal kita adalah amal saleh, dan seluruh kegiatan kita hanya untuk mengharapkan wajahnya penuh dengan keikhlasan. Wassalam ala nabiyyina Muhammad. Kaifa natakhallas min syawa'ib syirk wa ma at-tariqah minha? أهم قضية في حياتك قضية التوحيد، والشرك هو الذي يقدح في هذا التوحيد. إذن كيف أخلص؟ أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، سل الله دائما أن يعصمك الله من الشرك. ولذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا يلجأ إلى الله بهذا الدعاء الحار: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه استعاذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك. وعلم الصديق أفضل البشر على الإطلاق إيمانا وتوحيدا بعد الأنبياء، علمه عليه الصلاة والسلام دعاء لله سبحانه وتعالى يستجير به من الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر الثاني يا إخواني بالتعلم. ما يمكن تحذر شيء وأنت لا تعلمه. إذا قلت لك احذر هذا الشيء، هناك شيء أريدك أن تحذره لا تقع فيه، لكني ما بينته لك ولا أحطك علما به، هل تستطيع أن تتركه؟ تقول: طيب ما هو؟ لا أعرفه. إذن حتى تترك الشرك وتبتعد عنه لابد أن تتعلم. تتعلم ماذا؟ تتعلم التوحيد فتعمل به، وتتعلم الشرك فتجتنبه. لابد أن تعرف الشر حتى تجتنبه. ولذلك حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا والله قمة العقل، أن يكون الإنسان حريصا على معرفة الأماكن التي فيها حفر والتي فيها أوبئة فيجتنبها ولا يقع فيها. أما إنسان جاهل ما يدري بها سيقع. إذن يا إخواني، أولا تلجأ إلى الله عز وجل أن يجنبك هذا الشرك كبيره وصغيره. الأمر الثاني بالتعلم، تتعلم التوحيد على أهل التوحيد وعلى طلبة العلم المحيطين بمسائله، وتتعلم مسائل الشرك حتى تجتنبه. والأمر الثالث أن تبتعد عن أهل الشر والسوء والبدع والمعاصي. لا ترخي سمعك إلى المبتدعة، لا تفتح قلبك إليهم، ربما يوقعون في نفسك شيئا من الشرك ولا يخرج هذا من قلبك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. Dan ketahuilah bahwasanya yang paling penting dalam seluruh kehidupan kita ini adalah tauhid. Oleh karena itu ada beberapa cara yang harus kita kerjakan, kita bisa selamat daripada godaan syirik, selamat daripada jatuh daripada kesyirikan dan hal-hal yang bisa menghapus tauhid kita. Yang pertama, selalulah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita terbebas daripada kesyirikan. Mohonlah berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, seorang rasul yang mulia, dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar terjauhi daripada perbuatan syirik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Siddiq, manusia yang imannya dan tauhidnya paling sempurna setelah para nabi dan para rasul, Rasulullah mengajarkan kepadanya doa untuk terlepas daripada syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana 'alam, wa astaghfiruka lima 'alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ke dalam perbuatan syirik tak tahu, dan saya mohon ampunan kepadamu apabila aku melakukan syirik sementara aku tidak tahu. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan untuk dirinya dan putra-putrinya dan keturunannya agar terjauh daripada syirik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh sebelum ini. Yang kedua, cara kita untuk bisa menjauhi syirik adalah belajar. Kita tidak akan mungkin bisa menghindar dari sesuatu kalau kita tidak tahu sesuatu itu apa. Kita tidak akan bisa terlepas dari jeratan sesuatu kalau kita tidak tahu itu apa. Sesuatu itu apa. Kalau kita tahu syirik, maka hendaklah kita belajar tauhid untuk kita amalkan. Dan hendaklah kita belajar syirik itu apa untuk kita jauhi. Tidak akan mungkin apabila saya berkata kepada kita, hendaklah kita menjauhi sesuatu. Kemudian saya tidak katakan sesuatu itu apa. Tidak mungkin orang yang saya ajak untuk menjauhi sesuatu itu tahu apa yang harus dijauhi. Inilah pentingnya ilmu terhadap sesuatu. Sehingga berkata Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan saya bertanya kepada beliau tentang kejahatan, karena saya takut saya terjatuh dan melaksanakan kejahatan tersebut. Apabila seseorang berjalan di sebuah jalan yang dia tahu di jalan itu ada lubang-lubang besar, dan dia tahu di jalan itu ada sumur-sumur kosong, maka pasti dia selamat berada di atas jalan tersebut. Namun kalau seandainya seseorang berjalan di sebuah jalan, dia tidak tahu di mana letak lubang, dia juga tidak tahu di mana ada sumur-sumur kosong yang bisa membuatnya terjatuh, dia akan terjatuh ke dalam sumur dan lubang-lubang tersebut. Disinilah pentingnya kita untuk belajar dan belajar tentang ilmu tauhid dan apa yang bisa menjadi pada tauhid. Kemudian poin yang ketiga untuk bisa menjauhi syirik adalah menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat kejahatan, pelaku-pelaku bid'ah. Jauhi mereka. Jangan biarkan telinga kita menyentuh kata-kata mereka. Jangan biarkan hati kita sempat menerima kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan mereka. Karena sesungguhnya kita bisa terpengaruh dengan orang-orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Wallahu ta'ala. Fadilatul Syekh, qad yakhthuru fi bali ahadina isa'atul dhann billahi subhanahu wa ta'ala. كيف نتخلص من هذه الأشياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إساءة الظن بالله عز وجل كبيرة من الكبائر، ونحن مأمورون بإحسان الظن بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فإن ظننت بالله خيرا فإن الله عز وجل عند ظن عبده به فسيعطيك خيرا، وإن ظننت بالله سوءا فستنال السوء. وسوء الظن ناشئ عن الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. فمن عرف الله ومن عرف أسماء الله جل وعلا ومن عرف صفات الله تبارك وتعالى أورثه ذلك حسن الظن بالله جل وعلا. فإن كنت ترجو سد حاجة فالله هو الغني وهو المعطي، يده أو يديه سحاء موفقة بالليل والنهار لا ينقصها نفقة. لو اجتمع الخلق كلهم على صعيد واحد فسألوا الله عز وجل كل واحد مسألته وأعطى الله جل وعلا كل واحد ما يريد ما نقص من ملك الله شيء. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من عرف أسماء الله وعرف صفات الله جل وعلا فإنه سيكون بذلك حسن الظن بالله جل وعلا. ولذلك أقول إن الجهل بأسماء الله وصفاته هو سبب سوء الظن. فإذا أردت أن تكون حسن الظن بالله فاعرف الله واعرف أسماء الله جل وعلا وصفاته، وعود نفسك على حسن الظن بالله جل وعلا، فأنت مأمور به شرعا. يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله، فإساءة الظن بالله كبيرة من الكبائر. Sikap buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menghindar dari hal seperti ini? Jawabannya, berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sebuah dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma yasha. Sesungguhnya saya sesuai dengan prasangka hamba saya terhadap saya, maka hendaklah hambaku berprasangka kepadaku terserah apa yang dia inginkan. Apabila kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita kebaikan. Dan apabila kita berburuk sangka kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keburukan. Sesungguhnya buruk sangka kepada Allah itu hasil dan buah daripada ketidaktahuan dan kebodohan seseorang tentang Allah. Tidak tahunya dia tentang nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang terpuji. Barang siapa yang kenal kepada Allah, tahu dia nama-nama Allah dan sifat-sifat Maha Mulia, pasti dia akan berhusnuzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, apabila engkau memiliki sebuah kebutuhan, mempunyai sebuah permasalahan, maka berdoalah kepada Allah yang Maha Kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di tangannya lah seluruh rezeki langit dan bumi. Dia selalu berinfak siang dan malam. Sesungguhnya seandainya seluruh makhluk ini berdiri di sebuah padang pasir semuanya, dan semuanya memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya ketika Allah memberikan mereka seluruh permintaan mereka, tidak ada yang kurang dari kekayaan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita mengetahui dan mempelajari sifat-sifat Allah, kita mempelajari nama-nama Allah, dan kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya kebodohan dan tidak mengertian kaum muslimin terhadap Allah, siapa Allah, mulianya Allah, bagaimana Allah, bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah, itu yang menyebabkan mereka kemudian berburuk sangka ke Allah. Oleh karena itu, haruslah kita belajar tentang siapa Allah, bagaimana dia, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya, dan kemudian biasakan diri kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, karena sesungguhnya seluruh kita diminta untuk melakukan itu di dalam syariat Islam. أيضا تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر هذا مما يورث حسن الظن بالله عز وجل. فإذا كنت محققا لهذا الركن من أركان الإيمان حسن ظنك بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قضاؤه بالنسبة لك إما خير أو شر، إما خيرا تناله أو شر تصاب به. ولتعلم أن في كل الأمور خير، سواء كان هذا الذي جاءك خير أو قدرت لك مصيبة من المصائب، كله بالنسبة لك خير. وهذا ليس إلا للعبد المؤمن، لأن المؤمن إذا أصيب بخير فإنه سيحمد الله ويشكره فيكون خيرا له، وإذا أصيب بسوء فإنه يصبر ويحتسب ويكون خيرا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، خير له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا كان العبد محققا لهذا الركن من أركان الإيمان أورثه ذلك حسن الظن بالله عز وجل. ولتعلم يا عبد الله أن ما يصيبك من سوء أو من شر فإنه رفعة لك في الدنيا والآخرة إن صبرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه. وجاء في الحديث: إن الرجل له منزلة في الآخرة تقصر أو يقصر بها عمله لا ينالها إلا بالابتلاء أو بما يصيبه من البلاء، تكون له درجة في الجنة وعمله ليس بذاك الذي يوصله إلى هذه الدرجة، فيصاب بالبلايا والمصائب فيصبر عليها فترتفع منزلته إلى تلك المنزلة التي كتب الله جل وعلا. فعلى العبد أن يحسن الظن بالله عز وجل في كل أموره، سواء كانت في السراء أو في الضراء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله. والمسألة تحتاج إلى مجاهدة، المسألة تحتاج إلى مجاهدة، وإلا فإنه قل من يسلم من هذا، أو قل من يسلم في هذا الباب. فإذا أصاب المرء مصيبة قد يسيء الظن بالله عز وجل، لما أصبت بهذه المصيبة؟ ما الذي عملته حتى يقدر علي هذا الأمر؟ وأنت لا تعرف، فذنوبك كثيرة وأخطاؤك عظيمة، والله عز وجل إنما يبتليك ببعض ذنوبك لا بكلها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الظن به. Juga hal yang menyebabkan kita bisa berhusnuzan kepada Allah adalah kita benar-benar mempraktekkan tentang iman kepada qada dan qadar, memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan, maka akan selalu kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Takdir yang Allah timpakan kepada kita terkadang merupakan kebaikan yang kita terima, kenikmatan yang kita dapatkan, atau keburukan, musibah yang menimpa kita. Semuanya itu sebenarnya adalah kebaikan. Kebaikan kepada kita kaum muslimin, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya itu hal yang aneh apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur, maka itu adalah merupakan kebaikan bagi dirinya. Apabila ditimpa oleh sebuah keburukan, dia bersabar, maka itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Ketika kebaikan datang, kita harus bersyukur kepada Allah dan memuja dan memuji Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ketika yang datang kepada kita adalah musibah, maka yang kita lakukan harus bersabar dan mengharapkan pahala Allah tabaraka wa ta'ala dalam musibah tersebut bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Apabila itu dilakukan oleh kaum muslimat, maka niscaya Allah akan mewariskan rasa selalu berbaik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah memberikan musibah kepada kita, itu sebenarnya mengangkat derajat kita dengan syarat kita bersabar. Ketika kebaikan, ketika keburukan datang dan kita bersabar, sesungguhnya Allah sebenarnya untuk mengangkat derajat kita di sisinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan asaba min." Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan timpakan musibah kepada hamba tersebut. Di dalam riwayat-riwayat lain diterangkan bahwa di surga nanti akan ada orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di surga, namun sesungguhnya amalnya sedikit. Amalnya tidak cukup untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga tersebut, dan ternyata derajat yang tinggi tersebut dia hasilkan karena dia seringnya dia mendapat musibah di dunia dan dia sabar terhadap musibah tersebut. Masalah ini membiasakan diri untuk berhusnuzon dan berbaik sangka kepada Allah adalah sebuah masalah yang butuh untuk kita latih. Kita harus selalu melatih dan melatihnya. Karena sangat sedikit orang yang selamat daripada berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang seseorang ketika ditimpa suatu musibah, dia selalu berburuk sangka kepada Allah. Kenapa saya yang ditimpakan? Apa salah saya? Kenapa saya harus ditimpa musibah seperti ini? Maka sesungguhnya ketahuilah, hal tersebut harus selalu kita latih diri kita untuk bisa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilat Syekh, hal hunaka jadi yadullu kalimat la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah ma min syartin minha إلا ودل عليه دليل من الكتاب ومن السنة، فهذه الشروط موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك دليل على أن الشروط سبعة بنص واحد. كان يقول مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام شروط لا إله إلا الله سبع، هذا لا يوجد، لكن لكل شرط دليل. فالعلم مثلا دليله قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الشهادتين لا يلقى الله بهما عبد عالما بها إلا دخل الجنة. وكذلك الصدق له دليله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخبر من وراء هذا الحائط أنه من لقي الله جل وعلا بهما يعني بالشهادتين غير شاك فيهما دخل الجنة. فكل شرط من هذه الشروط لها أدلتها، من الكتاب ومن السنة كما ذكرنا، إلا أنه لا يوجد دليل يجمع هذه الشروط، لا يوجد دليل يجمع هذه الشروط. Syarat-syarat yang telah kita sebutkan di atas, setiap syarat di antara poin-poin syarat tadi memiliki dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada poin yang tidak punya dalil. Ilmu, mahfaz, dan seterusnya, selalu semuanya memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, ilmu misalnya, dalam syarat tentang ilmu, disyaratkan adanya ilmu di dalam La ilaha illallah. Ayat Allah tabaraka wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfirullah. Ketahuilah, ya'lam. Ini adalah kata-kata ilmu. Ketahuilah, berpulang tentang la ilaha illallah. Dan ini adalah dalil. Kemudian juga apakah dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah aliman biha, mengetahui la ilaha illallah tersebut, dakhala jannah, akan masuk ke dalam surga. Ini juga merupakan dalil daripada ilmu, kewajiban kita untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Kemudian juga kejujuran dan keyakinan. Maka ini juga ada dalilnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Hurairah sendal beliau dan berkata kepada Abu Hurairah, "Pergilah dari sini dan sampaikan siapapun yang engkau temui balik dinding ini dan dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ragu di dalam la ilaha illallah." Tidak ragu adalah dalil atas keyakinan yang tentang la ilaha illallah. Jadi setiap poin-poin yang ada di dalam poin-poin syarat la ilaha illallah ada dalilnya dari Al-Quran, ada hadis dalilnya daripada sunnah Rasulullah SAW, dan semuanya seperti itu. Namun kalau kita bertanya, adakah dalil yang menggabung semuanya? Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan syarat la ilaha illallah itu ada 7, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sampai akhir, maka tidak ada dalil. Kalau itu yang ditanyakan, maka tidak ada. Namun sungguh semua syarat-syarat kita ucapkan tadi, kita sampaikan kepada para ulama, semuanya memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفرد يرده الدعاء، وهذا من باب الأسباب التي تدفع بها المصائب. المصيبة إذا كانت تنزل فإن من أسباب دفعها الدعاء، فالدعاء نافع في رفع المصائب التي لم تنزل. لكن تنبه إلى أن القدر هاهنا هو نوع من القدر وليس القدر السابق، وهذه قضية مهمة ينبغي أن تتنبه لها. فبعض النصوص يراد به شيء خاص في القدر لا كله والقدر السابق منه. فالقدر يطلق ويراد به أنواع من التقديرات، من التقدير الذي يكون والإنسان جنين في بطن أمه، إذا اكتمل له 120 يوما أتاه الملك بأمر الله عز وجل وكتب رزقه وأجله، كتب عمره ورزقه وأجله وعمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد. كذلك هناك تقدير يكون ليلة القدر كما قال الله جل وعلا، فيها يفرق كل أمر حكيم، وأمثال ذلك. هذه أنواع من التقديرات هي التي يكون فيها التغيير والتبديل. فإذا دعا الله الإنسان فإن هذا الذي في القدر، الذي في هذا النوع من أنواع التقديرات التفصيلية، فإنه يرفع. أما القدر السابق الذي هو في علم الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ، فإنه لا يغير ولا يبدل. هذا الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل ولا يرد. إذا تنبه أن المراد بالقدر ها هنا هو بعض أنواع التقديرات التي تكون بأيدي الملائكة هي التي يحصل فيها التغيير والتبديل، والله عز وجل أعلم. Hadis ini di dalamnya terdapat pemberitaan dan pemberitahuan dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang bisa menolak qadar dan takdir kecuali doa. Ini merupakan pembahasan tentang sebab, bahwasanya ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya petaka dan musibah dari diri kita. Musibah apabila turun dan menimpa seseorang, di antara sebab-sebab bisa hilangnya musibah ini adalah doa. Doa merupakan sebuah ibadah yang sangat bermanfaat sekali untuk menghilangkan dari kita mudharat dan musibah. Perlu kita ketahui juga bahwa makna qadar di dalam hadis ini bukanlah qadar yang ada di lauhul mahfuz. Qadar di dalam hadis ini bukanlah qadar yang ditulis dahulu sebelum langit dan bumi diciptakan. Karena sesungguhnya makna qadar berbagi. Ketika qadar diucapkan, maknanya bukan yang ada di lauhul mahfuz saja. Ketika takdir diucapkan, maknanya bukan takdir yang ada di lauhul mahfuz saja. Namun takdir berbagi dan bermacam-macam. Di antara makna takdir adalah takdir yang lauhul mahfuz. Di antara makna takdir adalah takdir yang dituliskan oleh malaikat pada janin di rahim ibunya ketika janin tersebut telah genap berusia 120 hari. Malaikat tentunya rezekinya, ajalnya, amalnya, dia orang yang binasa atau orang yang bahagia. Di antara bentuk-bentuk takdir yang lain, cabang-cabang takdir adalah takdir yang diturunkan setiap malam Lailatul Qadar, yang Allah turunkan kepada malaikat-malaikatnya. Dan takdir ini, takdir yang ada di malam Lailatul Qadar ini yang bisa berubah-ubah. Bukan takdir yang Allah tulis di lauhul mahfuz. Adapun takdir yang Allah tulis di lauhul mahfuz yang lebih dahulu ditulis sebelum langit dan bumi diciptakan, ini tidak akan bisa berubah-ubah dan ini tidak akan bisa ditolak oleh doa. Karena sesungguhnya yang berubah itu hanya bahagian kecil daripada ilmu takdir dan tidak semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertanyaan yang telah kita ajukan ke hadapan Syekh dan Syekh telah menjawab. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita dengarkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, kami sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.